Yohanes pasal 10 saungu. Naria samba alanggai no sanga ka ila sarus, tone tori ngata Betania, no sangganinggani ante sampai subu na besi, tono sanga ka i Maria bo i Marta. Maria etu mo besi tono batoli minya wongi rikada Yesus, pada ni peena ante voona. Naria sanggani i Lazarus na juan tomo. Jadi romba sampai subu i Lazarus etu, nompa kau tau malau manguli ka Yesus ibei. Pue, wegamu toni potove mu na jua. Sangga na ngepe kareba etu, nanguli mo Yesus. Jua na etu da apa rapo matena. Etu na jadi ala-ala tala rabila, borato yang tau. Saba nanggari jua etu, aku ananu ala tala, kana rabila boratoya. Yesus nompotove i Marta, i Maria, bo i Lazarus. Jadi tempo Yesus nangepe kareba to nanguli i Lazarus na jua, nitunggai na neto rombengi pakasayena ripeto o nikalau na itu. Na liu rombengi itu, nyuli na ka anaguru anaguruna. Mai manjili mo kita pakari bagia Yudea. Nesono mo anaguruna. Guru, da apa na saya tau-tau to Yahudi risetu, na dota memberempe komi ante vatu sampai mamate. Nu apa sahaba na vei-vei, guru madota malau pakari setu? Nanguli mo Yesus ka ira. Sayo saena sampulu roja. Tau tonolu mako ri eona, da mati pasunu ri vatu, apa nikita na reme tonam pakarava jalana. Tapi tau tonolu mako tempo ga vengina, kana mati pasunu ri vatu, sabana da aria reme ri jaina mu pakarava jalana. Ivetu mo panguli Yesus ka anak guruna. Naupu etu, ni papolana pantesana etu kaira. Nyulina vegata ila sarus na pisimo. Tapi aku malau membalik ke ia. Pada nangulimo anak guru Yesus. Ana ila sarus na pisimo. Ia kana mabelo balinggari juana etu. Tapi kakonona patuju tesa Yesus nanguli ila sarus na matemo. Sabana etu Yesus nangulin todomo ka anak guru na. Lazarus na matemo. Na damba raraku, aku da anaria risetu, tempo ia na mate. Sabana to na jadi na etu, manggeni belo ka komi, ala komi mempara saya aku. Kamaimo, kita malau manggita i Lazarus. Pada nangulimo i Thomas to nidae, ngana no rapi, karoa-roa na anak guru Yesus. Kamaimo, kita mantuki ia, ala kita vo'u mamaten pasangganinggani ante ia. Tempo Yesus narata ringata Betania, patambengi mo kasayana i Lazarus ni boli riara dayona. Ngata Betania etu namosu ante ngata Yerusalem, kira-kira toluongu kilo kakavaona. Jadi na demo tau to Yahudi narata rijai Marta, bo i Maria, mumpakavoy rara ira rombaa, sabana sampai suvu ira i Lazarus na matemo. Sangga i Marta nangepelelena namosu mo Yesus, nalau mo ia nantomunaka ia aga i Maria no peari sapona sangga nikita na Yesus nanguli mo i Marta ka ia. Pue ane komi na reari se i tempo etu sampai subuh ku i Lazarus da ana mate tapi na upai vetu ninjani ku nuapa nuapa rapi-rapi komi vei-vei kana ravai ala tala ka komi. Nanguli mo Yesus ka i Marta. Sampai subuhmu itu kana matuvu bali. Nanguli i Marta. Iyo, ninjani kumo ia kana matuvu bali. Tempo pura-pura tau na mate, matuvu bali rikau punu dunia. Nanguli Yesus ka i Marta. Aku eimo to mumpaka tuvu bali tau na mate, pada to mumpavai katuvua. Isema-sema mumpara saya aku, naupa ia na matemo, ia kana matuvu bali. Pada isema-sema tona tuvu bonom para saya aku, ira mana mamate sampai rika saya-sayana. Ni para saya mutoni uliku ei. Nanguli i Marta. Iyo pue, ni para saya kumo komi etu, ananu ala tala. Magau to mempakasalama, toni janji ala tala, kana marata ri dunia. Naupu i Marta notesa ka Yesus i vetu, nalau mo ia nopokio i Maria, padenu si vavayo ka ia. Narata mo guru, ia madota mo sirata ka iko. Nangepe pantesa i Marta itu, nekanggore mo i Maria na lau na salisa nung posirata Yesus. Tempo itu Yesus da apane suari arangata Betania. Ia dari savalikuna ripeto ni posirata na ante i Marta. Tau-tau to Yahudi to nompaka voe rara i Maria raranjapona nanggita ia nomparin-parin na lau. Jadi ira vo na lau nantuki ia. Niuli ira, ia na lau na geo ridayoria. Sangka na rata pa i Maria rijai Yesus, neka dede mo ia ringayona ante nanguli. Pue, ane komi na ria rise ibo pia, na tanto mo sampe subuku da ana mate. Tempo Yesus nanggita i Maria boroa-roa na to nantuki ia na geo-geo, na susampung mo rarana, pada nekutana mo ia ka ira. Riung batanu dayona, nesono mo ira. Pue, kamai mo laura kita ta. Pada na geo mo Yesus. Nanggita itu, nanguli mo tau-tau to Yahudi, to nantuki i Maria itu. Kita mo, nipotove Yesus mpui Lazarus. Tapi naria vou sanu ira nanguli samba akaroana. Tau naburo na mala ni pakabelon. I Venus sampe ia daan na mala non pakabelo jua i Lazarus, ala ia daan na mate. Ante na susa vou mo rarana, Yesus non pakamusu dayo i Lazarus. Dayo itu saungu bololia rikente nu bulu, bolola ni tondo ante watu bete. Nanguli mo Yesus. Kale akamo watu itu. Tapi nanguli mo i Marta sampe subun to mate itu. Pue, na tantu na vau mo ia. Sabana, patambengi mo ia riara dayo itu. Nanguli mo Yesus ka i Marta. Ivenu, daan yuliku ka komi pania, ane komi mempara saya aku, komi kana mangkita ka bete nu kuasa ala tala. Naupu itu, nikalia ka ira mo watu bete, nipomba tondo dayo itu. Pada nanti ngua mo Yesus ante nanguli. Umaku, aku no syukuru, sabana posambayaku ei niepemu mo. Ninjaniku komi bate-bate na nangepe posambayaku. Tapi nyuliku ibetu, ala raipe tau-tau risei, ala ira mamala mompara saya, komi mo tonong pakau aku memairi dunia ei. Naupun no tesai betu, no ngare mo Yesus ante suara na mangga. Lazarus, kamaimo. Pada ne subuh mo tomate etu ngariara dayona. Kada nabo palena dani veve pompou sompu, pada balenggana dani pou pasapu. Pada nanguli mo Yesus ka ira risetu. Bole mo pompou na etu, ala ia mamala mo lumako mabelo. Nanggita kajadia etu, na demo tau to Yahudi, to narata mompakavoe rara i Maria, num para saya Yesus. Tapi naria sanu tau garita tongo ira, tona laung pakarijai tau-tau to parisi, nomba tesa ka ira nuapa to nipovia Yesus itu. Jadi balenga-balenga to panggeni agama, bo tau-tau to parisi, nompa si romu polibu bete agama Yahudi. Nyuli ira ka to polibu to nasi romu itu, nuapa masih pator povia ta, na deampu kabaraka to nipovian tau itu. Ane kita bate na mempalamba ia iwetu, na tantu mau pura-pura tau kana memperasaya ia. Pada kau puna, tentara Roma kana marata membagero sapu pepueta, boju maungu ngatata. Naria samba anggarita tongo ira, tono sangaka ika Yafas, tona jadi balenga topanggeni agama mpae etu. Ia nanguli ka ira. Daan ninjani komi nuapa-nuapa, daan toto ninjani komi, nuapa to nanggeni belo katodea, na belo pa ane samba atau mamate, manjaliku todea, ala pura-pura todea, nera pakaropu. Kakono na tesa ika Yafas itu, da ani tesa nanggari pekiri namboto. Tapi eva balenga to panggeni agama Yahudi impae itu, ia nombaboto ka mate Yesus, manjaliku todea to Yahudi. Pada da aga to Yahudi, tapi ala pura-pura anan wala tala, tone to'o riumba-umba ri dunia, mamala rapasi romu majadi no saungu. Jadi numpamulang gari eo etu, nasintubumo topanggeniaka, nto Yahudi mumpatesi Yesus. Sabana etu, Yesus mana no sangganinggani ante todea to Yahudi. Tapi nalamo iang gari bagia Yudea etu, pakari bagia tonamosu karava baina, etu moringata Efraim. pada na Romo ia risetu mpasangganinggani ante anak guruna. Tempo itu na musuh montua na pususa paska. Jadi na demo tau ngaringata-ngata boboya-boyan to Yahudi nantendem pakaringata Yerusalem ala mantuki ada pempegasa koro ira da apa pamula nu pususa paska itu. Narata risetu ira na ngelo-ngelo Yesus. Pada tempo ira na si Romo risa pempepue nusi pekutana ira sambaa bo sambaa. Ivenu pembarata komi, barada amabia ia marata di posusa ei. Ivetu panguli ira, sabana naria mo parentang gari balenga-balenga, to panggeni agama bo tau-tau to parisi, to nanguli ivei. Isema-sema nangginjani peto Yesus, kanara uli naka kami, ala ia mamala rasoko kami.